Citunada, Lela Karisma, Sakura Record Surabaya, Opale. Wisa bentina nih, aku rapi so turu. Mikir awakmu sak kelemero aku. Wisa Surabaya, Citunada.